Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-Khalifatul Rabi', khalifah yang keempat, yaitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yang lahir, yang memegang tampuk pimpinan sebagai khalifah di tahun 35 sampai 40. Wasmu Abi Talib, Ali anaknya Abu Talib. Abu Talib ini kunyah. Tahu kunyah ya? Kunyah itu julukan yang dikaitkan dengan bapak, ibu, atau anak. Ummu Fulan, Abu Fulan, atau Ibnu Fulan, itu namanya kunyah. Berarti Ali anaknya Abu Talib, itu kunyah bukan nama. Itu kunyah bukan nama. Sehingga perlu dijelaskan namanya. Wasmu Abu Talib Abdu Manaf Ibni Abdul Muttalib. Namanya Abu Talib adalah Abdu Manaf Ibni Abdul Muttalib. Abu Muttalib ismuhu Syaibah Ibni Hashim. Syaibah Ibni Hashim dijuluki Abdul Muttalib bukan maknanya dia adalah budaknya Abdul Muttalib, berarti seperti kata Abdullah, ini Abdul Muttalib berarti namanya syirik. Bukan. Tapi dikira dia adalah budaknya Muttalib. Karena memang anak itu diambil dari Madinah dalam keadaan tidak terurus, hitam, dibawa oleh pamannya Abdul Muttalib ke Mekah. Karena ini turunan Quraisy, turunan Bani Hashim. Orang-orang lihat bahwa orang ningrat, karena Quraisy itu ningrat. Kok bawa budak, anak hitam, siapa ini? Gitu. Mereka bilang Abdul Muttalib, budaknya Abdul Muttalib, padahal bukan, ponakannya. Akhirnya dijuluki sampai besar dengan Abdul Muttalib. Adapun namanya Syaibah ibni Hashim. Wasmuhu Amr ibni Abdi Manaf. Wasmul Mughirah. Wasmuhu Al-Mughirah ibni Qusay. Wasmu Zaid ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinana Abul Hasan. Itu semua disebutkan namanya dengan nasabnya ke atas agar kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib sangat dekat hubungan kekeluargaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Ibni Abdullah Ibn Abdul Muttalib. Baik. Ini yang tadi ceritakan yang dibawa dari Mekah karena hidup di kalangan saudara-saudara ibunya sehingga dikira bukan dari Quraisy. Ternyata dijemput oleh Muttalib dibawa pulang karena dia ini adalah turunan dari Bani Hashim Ibni Hashim. Ali ibni Abi Talib baru ibni Abdul Muttalib. Kesananya nyambung sama dengan Rasulullah SAW. Sama-sama turunan Quraisy, sama-sama dari Bani Hashim, sama-sama dari turunan terhormat. Berarti apa hubungannya Ali dengan Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib? Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib sepupuan. Barakallahu fikum. Anak paman. Apalagi ketika Rasulullah SAW dewasa, bapaknya sudah meninggal, Abdul Muttalib pemeliharanya sebentar, kemudian meninggal pula. Terakhir sama siapa? Sama Abu Talib juga. Memelihara Nabi dan memelihara Ali. Baik. Wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu ahadul asrah al-mashhud lahum bil jannah. Ini berarti masuk pembicaraan tentang keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dibahas keutamaan Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Keutamaan pertama bahwa beliau salah satu dari yang dipastikan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang sahih, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Zubair fil jannah, ila akhir. Ini 10 disebut oleh Nabi, dikatakan fil jannah, fil jannah, fil jannah, fil jannah. Yang menunjukkan bahwa 10 orang sahabat ini 10 orang yang dijamin masuk surga dan istimewa. Baik, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Wa akhu Rasulullah SAW bil mu'akhah. Dan ketika dipersaudarakan di Madinah, maka Rasulullah SAW dipersaudarakan dengan Ali bin Abi Thalib. Wasihruhu ala Fatimah sayyidah nisa'il alamin. Dan Ali merupakan mantu Rasulullah SAW karena menikah dengan Fatimah anak Rasulullah SAW. Sudah hubungan nasabnya dekat, pupuan. Ditambah lagi Ali menikah dengan anaknya Rasulullah SAW yang bernama Fatimah. Maka termasuk keluarga, termasuk keluarga Nabi, atau diistilahkan Ahlul Bait. Wa ahadus sabiqina ilal Islam. Kalian hitung satu persatu biar tahu berapa jumlah keutamaannya. Satu, beliau yang dijamin dengan surga bersama 10 orang sahabat yang lain. Dua, beliau yang dipersahabatkan, dipersaudarakan dengan Nabi di Madinah. Ketika Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan, maka Nabi berkata, aku dengan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, mantunya Rasulullah SAW karena menikah dengan Fatimah. Yang kelima, ahadus sabiqina ilal Islam, bahwa beliau adalah pendahulu yang masuk Islam. Ada perbedaan, perselisihan pendapat siapa orang yang pertama masuk Islam. Ada yang berkata Abu Bakar, ada yang berkata Ali bin Abi Thalib, ada yang berkata Khadijah. Akhirnya mereka sepakat untuk berkata yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita Khadijah, yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar, dan yang pertama masuk Islam dari kalangan remaja adalah Ali bin Abi Thalib, karena waktu itu masih kecil, masih remaja. Dengan ini hilanglah perselisihan. Dan jangan dianggap pertentangan kalau ada yang berkata yang pertama masuk Islam Abu Bakar, enggak bisa. Ali, oh enggak bisa. Khadijah. Enggak usah debat. Karena semuanya termasuk di awal-awal. Nabi pertama mimpi, pertama bertemu atau mimpi juga udah sampaikan pada Khadijah. Dan ketika mendapatkan wahyu di Gua Hira, Khadijah yang pertama mendengar. Dan ketika Rasulullah berbicara kepada Abu Bakar, Abu Bakar yang pertama percaya. Dan Ali, karena hidup di rumahnya beliau, juga dalam keadaan pertama mendengarkan dan pertama percaya. sehingga lepas dari perselisihan dengan berkata, yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang pertama masuk Islam dari kalangan remaja adalah Ali bin Abi Thalib, dan yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang keenam, wa ahadul ulama'i rabbaniin, beliau adalah salah satu dari orang-orang yang berilmu atau ulama'nya rabbaniin. Wasyaj'anil masyhurin, dan juga termasuk keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah pemberani yang terkenal. Masya Allah. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin perang Khaybar. Rasulullah SAW menyatakan, la utiyanna rayata ghadan, aku akan memberikan bendera kepemimpinan ini besok kepada seseorang yang yuhibbullah wa rasuluh wa yuhibbullah wa rasuluh. Aku akan berikan bendera kepemimpinan ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka besoknya berpagi-pagi manusia berdatangan penasaran siapa orang yang dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW melihat kepada para sahabat yang hadir, tidak melihat Ali. Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Maka dijawab bahwa beliau sedang sakit di matanya. Jemput. Disebut Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, pegang bendera ini. Ya Rasulullah, aku begini-begini. Fatafala ala ainai. Rasulullah SAW yatful. Yatful itu seperti meludah, tapi keluarnya sedikit. Hati-hati, jangan salah dalam berbahasa Arab. Meludah ada sekian kata. Ada basoko, basoko. Ada tafala, yatfulu. Apa lagi? Ada? Kalau basoko itu lendir yang Rasulullah SAW ya, itu basok, busok namanya, keluar dahaknya buah. Yatful itu hampir tidak keluar sama sekali kecuali cipratannya saja, tuh tuh begitu. Paham? Itu tafala. Yang ini bukan yang itu. Sebab terjemahan-terjemahan selalu terjemahannya Rasulullah SAW meludah di mata Ali bin Abi Thalib, buah begitu. Iya kan, bayangannya meludah kan begitu. Itu bayangan yang salah, karena terjemahannya tidak ada. Ini terjemahkan meludah, ini terjemahkan meludah, yang ini terjemahkan meludah. Semuanya meludah. Padahal dalam bahasa Arab beda-beda. Basoko berbeda, tafala berbeda, lafadho berbeda. Apa lafadho? Kalian belajar dalam nahu. Al-lafad mengeluarkan sesuatu dari mulut. Wah, apa itu? Misalnya ada biji, itu lafadha namanya. Bahasa Indonesianya ada. Melepeh ya. Bahasa daerah. Itu berbeda-beda dalam bahasa Arab. Sehingga tafala adalah yang tidak keluar kecuali percikan saja. Tuah, tuah begitu. Apa kata Nabi? Unfut ala rislik. Berangkatlah dengan tenang. Jangan menengok ke kanan kemari. Hatta tanzila bisahatihim, sampai datang ke Khaybar di sahahnya. Waj'u ila al-Islam, ajaklah ke dalam Islam, dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib samina wa ta'ana, berjalan paling depan membawa pasukannya, kemudian bertanya, ya Rasulullah, alama ad'u, alama uqatil, aku berperang atas dasar apa? Atas dasar ajakan kepada la ilaha illallah. Kalau mereka mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selamat mereka. Kalau mereka tidak mau, maka suruh bayar jizyah. Kalau tidak mau, perangi mereka. Maka Ali bin Abi Thalib memimpin perang Khaybar, bahkan beliau mengangkat pintu benteng Khaybar. Diriwayatkan pintu benteng Khaybar begitu besarnya. Ali memegangnya dan di belakangnya berlindung sekian muslimin, saking besarnya pintu. Ini juga kehebatan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wazuhad al-madkurin, di samping pemberani tapi zuhud. Biasanya orang zuhud kurang berani, biasanya pemberani kurang zuhud. Iya Pak ya. Kalau ada orang yang zuhud, Masya Allah, enggak pernah mau ini, enggak pernah mau itu, zuhud, ibadah, dikir, kemudian banyak bersedekah, sama dunia tidak tertarik, Masya Allah, bagus kan zuhud? Bagus. Diajak perang biasanya, aduh, anak di rumah aja lah. Ya. Kalau bukan sahabat, kecuali sahabat, zuhudnya iya, pemberaninya iya. Ada dua ulama. Yang satu Ibnu Mubarak. Yang satu lagi Fudail Ibnu Iyad. Fudail Ibnu Iyad i'tikaf di masjid, Masjidil Haram. Ibnu Mubarak perang di depan pasukan terdepan. Sampai murid-muridnya ketakutan, ya imam, engkau jangan ke depan-depan. Kalau kau mati, kami mau belajar sama siapa? Tidak. Justru semakin orang berilmu, semakin berkewajiban untuk mengamalkan ilmunya. Maka beliau menyurati satu surat. Jangan kemudian kita merendahkan Fudail bin Iyad. Beliau adalah seorang alim zahid. Lalu ini surat kalimatnya dengan kalimat umum. Wahai saudaraku, kalau engkau absortana, kalau engkau melihat kami, maka engkau akan mengetahui bahwa engkau dalam ibadahmu bermain-main. Kalau engkau harum dengan minyak wangimu di masjid, sungguh kami memakai minyak wangi dengan debu dan darah. Ila akhirih, sampai kemudian beliau pun tersentuh dengan itu dan menerima nasihat tersebut. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Kembali kepada kitab. Ala kulli hal, pada Ali bin Abi Thalib terkumpul kedua-duanya. Zuhudnya Masya Allah, tapi beraninya juga Masya Allah. Wal khutaba al ma'rufi, dan beliau adalah orang yang pandai berkhutbah. Berbeda dengan Utsman ibn Affan, yang belum mengakui bahwa saya tidak pandai berkhutbah, tetapi saya akan berusaha. Mudah-mudahan besok ini, di masa-masa mendatang, aku akan berbicara lebih baik dari ini. Sedangkan Ali bin Abi Thalib sangat pandai dalam berkhutbah, kata-katanya juga indah. Sampai ketika beliau mendengar berita ada orang-orang yang meninggikan dirinya di atas Abu Bakar wa Umar, bahkan mencela Abu Bakar wa Umar, beliau berdiri di mimbar Kufah, kemudian beliau berkata, ma utiya bi ahadin yufadduluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku satu orang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar, kecuali akan aku cambuk dengan 80 kali cambukan. Langsung beliau mengucapkan dari mulutnya satu ilmu. Apa itu? Kalau berkata Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar, berarti berdusta dia. Kenapa berdusta? Nabi berkata sebaik-baik manusia selaku adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru aku. Atau dalam riwayat Abu Bakar wa Umar, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ali sendiri kalau ditanya oleh anaknya, ya abati, wahai bapakku, siapa manusia yang terbaik setelah nabinya? Kata Ali, Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Anaknya berpikir, kalau saya katakan kemudian siapa, pasti Utsman. Tapi aku ingin yang ketiga itu Ali. Maka kata anaknya, kemudian engkau ya bapakku, thumma anta ya abati, wama ahna illa rajulun minal muslimin. Aku tidak lain kecuali seorang dari kalangan muslimin. Tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib. Apa ilmu yang disampaikan tadi? Ilmu yang disampaikan tadi, kalimat 80 kali sambukan. Hadda, hukuman had bagi muftarin. Apa muftar? Iftira, pembuat kedustaan. Maka siapa yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar, aku hukum. Ini kan khalifah beliau. Aku hukum dengan hukuman seorang pendusta. Karena para sahabat, para salaf sepakat. Gak ada yang berbeda. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ini barakallahu fikum, cepatnya beliau berpikir. Kalau gitu orang ini berdusta, menyelisihi kesepakatan, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Langsung dikatakan hukumnya adalah hukuman pendusta. Maka dicambuklah mereka-mereka yang berkata seperti itu dengan 80 kali cambukan. Wa ahadu jam'il Qur'ani wa 'urdahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga salah satu dari pengumpul-pengumpul Al-Qur'an yang kemudian ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'arada 'ala alaihi Abu al-Aswad ad-Du'ali wa Abu Abdurrahman as-Sulami wa Abdurrahman ibn Abi Layla wa huwa awwalu khalifatin min Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama atau orang yang salah satu dari sekian banyak orang yang mengumpulkan Al-Quran dan juga didukung, dibantu oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali. Abu al-Aswad ad-Du'ali atau ada yang membacanya Abu al-Aswad ad-Dili adalah orang yang pertama mengusulkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis dengan harokat dan menulis dengan i'rab. Jadi kalau kalian mau tahu kapan itu adanya i'rab, awal pertama diusulkan oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali kepada Ali bin Abi Thalib. Abu al-Aswad ad-Du'ali atau ad-Dili sedang berdiri menatap langit yang indah sama anaknya. Ma ajmalas sama, kata anaknya, an-nujum. Kaget dia. Saya tidak tanya, saya sedang berkata betapa indahnya langit. Tetapi anaknya mengatakan bintang. Aneh apa enggak aneh? Kamu berkata bersama anakmu betapa indahnya langit, kata anaknya bintang. Nyambung enggak? Betapa indahnya langit kok bintang? Apa kamu pahami ucapanku? Engkau bertanya, mana yang membuat bintang, yang membuat langit bagus? Ya saya katakan bintang. Ma ajmalas sama, apa yang membuat langit bagus? Bintang, kata anaknya. Waduh, bahaya ini, bahaya ini. Beliau datang kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya Ali bin Abi Thalib, ya Imam, ya Khalifah. Hancur bahasa Arab, hancur bahasa Arab. Aku berkata ma ajmal sama, anakku tiba-tiba berkata bintang. Berarti harus dibedakan ma ajmala as-sama dan ma ajmalu as-sama. Harus dibedakan antara keduanya. Nanya atau sedang memuji. Kalau ma ajmalu, apa yang paling indah di langit? Bintang. An-nujum. Tapi kalau ma ajmalas sama, maknanya betapa indahnya langit. Bukan pertanyaan, kalau ini pertanyaan. Dibedakan dengan apa? Dengan harakat. Akhirnya disusun harakat. Quran ditulis supaya tidak salah harakatnya, dikasih harakat. Tadinya hanya ditulis Baca. Gak ada titiknya, gak ada harokatnya. Bisa dibaca Al-Fariah, bisa dibaca Al-Qari'ah, bisa dibaca Al-Qari'atu apa Al-Qari'ati, gak tahu. Alhamdulillah, dengan jasa-jasa mereka para khalifah, dengan jasa-jasa para sahabat seperti Abu Aswad Ad-Dili dan lainnya, maka tertulislah Al-Quran dengan jelas lengkap, tidak akan salah orang membacanya. Baik, walhamdulillah rabbil alamin. Dan beliau juga orang atau khalifah pertama dari Bani Hashim. Abu Bakar Siddiq bukan dari Bani Hashim, Umar bukan dari Bani Hashim, Utsman bukan dari Bani Hashim, Abu Bakar dari Bani Tamim, Umar dari Bani Adi, Utsman dari Bani Umayyah. Baik. Maka Ali adalah satu-satunya atau khalifah pertama dari Bani Hashim. Loh, kenapa emangnya kalau dari Bani Hashim? Loh, Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Artinya Rasulullah SAW tidak mengajarkan bahwa khalifah itu harus dari keturunan. Kalau saja dari keturunan harus, maka tentunya yang paling berhak adalah Ali bin Abi Thalib sebelum Abu Bakar, sebelum Umar, sebelum Utsman. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, setelahku Abu Bakar, nanti kalau ada orang yang mau bertemu aku tidak ada, hubungi Abu Bakar. Muru Abu Bakar fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Selalu Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Sehingga isyarat-isyarat itu menunjukkan bahwa khalifah setelahku adalah Abu Bakar, padahal beliau bukan Bani Hashim. Baik. Maka barakallahu fikum, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan, memerintahkan bahwa pengganti khalifah adalah anaknya khalifah. Tidak ada. Baik. Yang pertama memilih anaknya sendiri adalah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, memilih anaknya Yazid untuk jadi penggantinya. Barakallahu fikum, kita tidak mengatakan dilarang, tidak. Tetapi tidak ada dalil yang menyuruh bahwa pengganti harus dari turunannya, tidak. Berarti boleh dari turunannya, boleh pula dari lainnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.